harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menitik beratkan pada titik poin yang kedua ini, bahwa kitab yang kita pelajari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ini adalah salah satu kitab rujukan di dalam mazhab fikih Syafi'i dan juga di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus malam Selasa kita belajar fikih, yaitu belajar poin yang kedua, alla na'budu Allah illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Apalagi kita baru membaca kitabus shalah, maka sangat penting untuk menghadiri kajian ini selalu. Dan ini adalah salah satu poin yang kedua yang sangat penting untuk kita pelajari, tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saatnya malam Selasa belajar itu, untuk beribadah hanya dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belajar tata cara sholat. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini itu menunjukkan bahwa perintah kita untuk tidak salat kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ini diabaikan atau ini diremehkan, maka ditakutkan nanti ibadahnya tidak sempurna, yang mengakibatkan tidak diterima atau mungkin kurang pahalanya. Padahal ibadah sholat khususnya adalah rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Bagian yang terpenting kedua di dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Oleh karenanya saya menganjurkan dan juga berharap agar menjadi perhatian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir, dan juga sampaikan kepada yang tidak hadir agar senantiasa berhadir di majelis ilmu pembelajaran fikih. Akidah penting, betul. Dan dia ahammu syai. Dia adalah sesuatu yang paling terpenting. Akan tetapi kita juga diperintahkan setelah berakidah untuk beribadah yang benar. Yang konsekuensinya, kalau seandainya ibadahnya tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kalau seandainya di dalam pembicaraan mengenai kitab Bulughul Maram ini agak berat, ya, agak berat mungkin karena banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, maka tugas bagi seorang penuntut ilmu adalah bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu seperti buah sabir. Sabar seperti buah sabir. Salah satu buah di Arab, dia rasanya pahit, akan tetapi akibatnya sangat manis. Bersabarlah dalam menuntut ilmu agama. Apa yang belum paham, maka cepat-cepat ditanyakan. Jangan didiamkan. Kebiasaan di majelis-majelis ilmu sudah biasa. Habis kajian, dia orang-orang pada ngerumuni ustadznya, pada ngerumuni alimnya, bertanya yang tadi belum paham. Mungkin di bertanya untuk di kertas agak sulit, kecuali kalau ngomong agak mudah, itu sudah biasa. Ya, tidak mengapa, apalagi kita ini disediakan waktu setelah azan, kita terus sampai selesai, habis itu kita sholat. Setelah sholat silahkan tanya lagi. Tidak mengapa. Ya, kalau seandainya tidak paham. Yang jelas harus bersabar. Jangan menganggap bahwa pelajaran fikih, yaitu pelajaran kitab Bulughul Maram, ini adalah pelajaran yang sulit. Sebenarnya, kalau dalam sistematis belajar fikih, ada kitab yang lebih rendah dari ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam namanya. Akan tetapi kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab hadis yang dikenal di dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali. Sedangkan kita berada di tengah-tengah masyarakat yang notabene berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Dan itu ada pada kitab Bulughul Maram. Makanya kan banyak hadis-hadis yang kita lewati yang berkaitan dengan amaliyah di tengah masyarakat. Secara sistematis mungkin kurang tepat. Akan tetapi secara keadaan lingkungan tepat untuk membaca kitab Bulughul Maram ini. Kitab Umdatul Ahkam itu adalah ringkasan dari Bulughul Maram. Ya, Umdat ini Bulughul Maram agak lebar, diringkas Umdatul Ahkam. Dan dia diambil hanya dari kitab-kitab hadis-hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Hampir semua hadisnya sahih. Sedangkan ini ada yang lemah, ada yang ini. Itu pun sebenarnya saya sudah turun level. Jadi penjelasan ini, kitab ini, saya sudah berusaha menurunkan level. Agar tidak terlalu berat bagi jamaah. Itu pun mungkin sudah dianggap berat. Tapi harus bersabar. Dan harus rutin. Ya, kalau sekali hadir, 3 minggu tidak hadir. Ini enggak manfaat. Yang hadir per pekan saja masih bingung bagaimana yang bolos-bolos. Nah, ini maka saya ingatkan 2 hal ini. Pertama, pentingnya mengikuti kajian fikih. Bahkan di dalam hadis kan disebutkan kata-kata fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah memahamkan ilmu fikih di dalam agama. Di situ lihat kata-kata fikih. Allah memakai kata-kata fikih. Karena ketika orang belajar fikih, dia akan paham hukum-hukum. Hukum ini wajib, hukum ini sunnah, hukum ini mubah, hukum ini makruh, hukum ini haram. Dia akan paham ini halal, ini haram, ya. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan tadi, harus sabar. Pelan-pelan, tidak mengapa, tetapi sabar. Ya, sabar. Dan kalau ada yang berkata mungkin, Ustadz kita ini bukan di pesantren, jangan terlalu detail, yang penting kita tahu hukumnya. Enggak. Kita ini adalah sebuah lembaga pendidikan, cuma sosial. Artinya untuk masyarakat umum. Ya, jadi kita ini bagaikan sekolahan. Sekolahan yang pelajarannya dari mulai jam 7 sampai jam 9, setengah 10. 2 jam setengah. Tinggal murid-muridnya kuat gak mengikutinya. Ya, maka harus bersabar. Tingkatkan kembali tekadnya. Nah, ini nanti saya mungkin libur dari besok sampai 2 pekan ke depan. Tanggal 17 April baru kita ketemu lagi. 2 pekan ke depan saya libur karena ada safar. Maka ini mungkin setiap malam jangan dilewatkan. Jangan main game, main HP terus. Setiap malam yang tidak ada ustadznya, mungkin bisa diulangi pelajaran-pelajaran terlalu. Jadi anggap kita ini adalah sebagai sekolahan. Sekolahan gratis, sosial, yang benar-benar kita belajar di dalamnya. Ya, tinggal datang dan ajak kawan-kawan yang sudah lama. Saya heran, mana kawan-kawan yang sudah lama? Wajah-wajah pejuang-pejuang dulu, gak ada. Ini wajah-wajah baru semua, ya. Ajak, coba diajak. Jangan kita itu egois. kepada kawan, ya, grup-grup WhatsApp, kemudian SMS center, diinikan lagi, disebarkan lagi, agar mengingatkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti kajian, ya. Dan wajar ini, terkadang para pengajar ilmu mengingatkan agar menyemangati kembali, ya, sehingga kita itu tidak hanya sekedar rutinitas ketemu setiap malam Selasa, habis belajar bubar, tidak ada semacam hubungan batin. Maka nasihat-nasihat seperti ini kadang-kadang perlu, tapi jangan terlalu sering, nanti kitabnya nggak jalan-jalan, nasihatnya kebanyakan nggak dijalankan. Maka disinggung coba kawan-kawan yang sudah lama hadir, kok nggak hadir, yang bahkan ngajak kita ke sini, mana orangnya, nggak ada, ya, yang dulu ngajak kita ke sini kok nggak ada. Dan duduk di majelis ilmu tidak sama dengan mendengar di sosial media melalui streaming radio ataupun Facebook. Ini kan semua lengkap kita, ada bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di streaming, bisa didengar di radio. Ya, itu yang mungkin membuat orang malas sebagian untuk hadir. Tapi beda dengan duduk di majelis ilmu. Anda harus menghadap saya, mencatat apa yang diperlukan. Kalau di rumah kan mungkin di samping, oke, di samping streaming, tapi sambil nyetrika, ya, sambil masak, sambil makan kacang. Jadi kurang berkah. Tapi kalau di sini kan kita benar-benar majelis ilmu dan juga di masjid. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan yang mudah-mudahan nih potongan video ini dipotong nanti disebarkan oleh Dakwah Sunnah. Saya berpesan kepada kawan-kawan yang dulunya penuntut ilmu syar'i, kemudian sekarang banyak absennya, maka sebuah kemunduran, sebuah kekurangan dari seseorang adalah ketika dia dikatakan mantan penuntut ilmu syar'i. Sebarkan potongan ini, Mas Irsyad. Ya. Sebuah kemunduran, sebuah kekurangan, dan mungkin sebuah tanda dari Allah, Allah sudah berpaling darinya. Ada perkataan ulama salaf mengatakan, min alamati i'radillahi anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'u. Termasuk dari tanda Allah berpaling darinya adalah seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka saya katakan sekali lagi, sebuah kerugian, kemunduran, ketercelaan ketika dia dianggap sebagai mantan penuntut ilmu. Yang asalnya hadir, kemudian absen lama. Dan mungkin itu tanda Allah sedang berpaling dari dirinya. Hati-hati ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu yang diperlukan kan dalam hidup ini istiqamah. Ya, istiqamah. Allah tidak akan melihat awalnya, Allah akan melihat akhirnya. Nah, mungkin ya ini penyemangat bagi yang hadir dan juga bisa disampaikan pesannya nanti kepada yang tidak hadir. Ini kawan-kawan remis, kemudian jamaah Masjid Imam Syafi'i, grup-grup WhatsApp-nya, SMS center-nya, digalakkan kembali, diingatkan. Jadi ketika kita mengirim SMS itu, mengirim note itu adalah untuk mengingatkan. Dan jangan terlalu formal. Jadi ingatkan, semacam pengingat. Kapan lagi untuk hadir? Atau apapun bahasanya yang mengajak orang untuk bisa hadir. Kita ini jangan egois. Dan dengan tidak egois itu kita banyak pahala. Yang penting saya. Yang penting saya hadir. Ya, kawan di Higa, misalkan ke Haji Adi, gengnya kan ke Owah. Misalkan siapa lagi gitu. Nah, denang kada hadir. Kemana itu dicari ustaz tuh kada ikam. Nah, itu ya. Diingatkan kawan-kawannya yang benar-benar dia merasa kawan. Semestinya dia ingatkan. Ini untuk memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat ada perbedaan yang sangat signifikan ketika pembelajaran Tauhid. Kemudian juga yang lain-lain dengan malam yang lain-lain. Ya. Memang pembelajaran Tauhid itu harus diakui. Dia itu menyemangati. Karena itu kan iman. Itu iman. Tauhid itu iman. Jadi orang senang memang. Ya, fitrah manusia yang muslim begitu. Akan tetapi ya tidak boleh kita juga meremehkan pembelajaran fikih. Sekali lagi, saya berpesan harus sabar nuntut ilmu. Kalau seandainya ada yang tidak paham, sholat isya, habis salam, habis berzikir, habis saya mungkin ba'diyah isya, maka silahkan bertanya. Silahkan bertanya, tidak mengapa. Daripada nanti kita tidak paham dan semisalnya. Itu sudah biasa. Ya, itu sudah biasa. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis ke berapa? 252. Sampai hadis 252. Sekarang 253. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza quddima al-asha' fabda'u bih qabla an tusalli al-maghrib an tusallu al-maghriba muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila malam sudah dihidangkan, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah dahulu sebelum kalian salat maghrib. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam Al-Ansari An-Najjari. Ya, Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam Al-Ansari An-Najjari. Dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah dan beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Nabi hijrah maka umur beliau 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau 20 tahun. Dan beliau keistimewaan yang didapati oleh beliau adalah bahwa beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anak dan harta Anas bin Malik. Dan berkahilah di dalam apa saja yang engkau berikan rezeki kepada Anas bin Malik. Kemudian termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Anas bin Malik adalah bahwa beliau sangat sama ibadahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini mungkin disebabkan karena Anas bin Malik sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, terutama salat. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Anas bin Malik, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sama salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Ummi Sulaim. Ibnu Ummi Sulaim adalah Anas bin Malik, yaitu anaknya Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Anas bin Malik adalah bahwa seseorang senantiasa akan sangat mengikuti orang yang dekat dengannya. Maka dekatkanlah anak-anak kita dan kita dengan orang-orang yang memang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Dekatkanlah diri kita dan anak-anak kita dengan orang-orang yang memang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila makan malam di dalam bahasa hadisnya idza quddimal asya, lihat kitabnya idza quddimal asya, al asya di situ, al asya diterjemahkan dalam buku kita dengan makan malam. Bukan isya, bukan pakai kasrah, akan tetapi pakai fathah. Idza quddimal asya. Al-asya, kita jelaskan kalimat ini. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, yaitu makan malam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Arab, al-asya adalah makanan yang dimakan di waktu al-ashi. Saya ulangi, makanan yang dimakan di waktu al-ashi. Di waktu al-ashi. Kapan itu waktu ashi? Nah, lihat ini. Ya. Makanan yang dimakan di waktu al-ashi. Dan waktu ashi adalah akhir siang. Berarti sore. Waktu ashi adalah akhir siang. Berarti apa? Sore hari. Nah, ini dia. Jadi kalau diterjemahkan makan malam, maka menurut orang Indonesia makan malam ya setelah salat isya. Ya, nanti saya akan jelaskan itu. Kebiasaan penduduk kota Madinah, mereka kebiasaannya dulu mereka mengkonsumsi makanan asya sebelum maghrib, sebelum salat maghrib. Karena mereka adalah orang-orang para petani dan kebun. Para petani dan tukang kebun. Maka mereka biasanya tidak selesai bekerjanya kecuali di waktu sore. Nah, habis bekerja baru makan. Begitu juga itu adalah kebiasaan penduduk kota Najd. Najd itu sekarang Riyadh, kemudian Qasim, Buraidah, ya, di timurnya Arab Saudi. Itu Najd namanya. Mereka senantiasa makan makanan asya itu sebelum maghrib. Dan makan siang sebelum zuhur. Makan siang sebelum zuhur. Dan biasanya makan-makan asya ini hanya makan yang ringan. Seperti kurma dengan susu. Ya, tidak makan besar. Tidak ada nasi goreng, ya, martabak, tambah empe-empe. Ya, enggak ada itu. Ya. Nah, sekarang akhirnya manusia makan asya setelah sholat maghrib. Sekarang akhirnya manusia makan asya disebut makan asya setelah sholat maghrib. Yang akhirnya sampai ke Indonesia disebut makan malam. Di zaman-zaman yang kekinian ini, mereka malah makannya setelah sholat isya. Bahkan sangat terlambat setelah sholat isya. Jam 9:30 ustadznya keluar nyari nasi goreng. Ya. Di zaman sekarang malah bukan setelah sholat maghrib lagi. Bukan juga setelah sholat isya lagi. Tetapi kadang jam 10, jam 11. Nah ini padahal makan-makan malam seperti itu mendatangkan keburukan. Ya. Dan saya berbicara seperti ini untuk berusaha biar lebih memperbaiki ritme makan. Lihat ulun mukurus kala. Garing belampas 5 kilo subhanallah. Dilampasakan sekalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi al-asya itu adalah makanan sebelum maghrib. Makanan sebelum maghrib. Lalu Ustaz, bagaimana kita kalau makanan setelah maghrib, setelah isya? Karena hadisnya nanti berkaitan dengan maghrib. Oh, nanti ada penjelasannya. Apabila makan malam, jadi garis bawahi kata makan malam itu, ya, atau disebut dalam bahasa Arab al-asya, sebenarnya makan sebelum maghrib. Karena kebiasaan orang kota Madinah, mereka adalah tukang kebun, mereka petani, maka mereka makannya di sore hari sebelum maghrib. Makanya tidak heran setelah maghrib, setelah isya, mereka ibadah. Mereka baca Quran, mereka mengisi waktunya dengan membaca Quran, sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah mereka di malam hari dengungan, suara dengungan seperti dengungannya lebah. Maksudnya membaca Quran. Karena sudah tidak mikir lagi untuk makan malam. Karena makannya sudah sebelum maghrib. Baik. Apabila makan malam sudah dihidangkan, kata-kata sudah dihidangkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihidangkan di sini ada berbagai macam penekanan. Ya, sebelum penekanan silakan adzan dulu. Ya. Apabila makan malam, tadi sudah makan malam, sudah kita tekankan beberapa penekanan, sudah dihidangkan. Kata sudah dihidangkan di sini ada beberapa penekanan. Yang pertama, baik yang menghidangkan dirinya sendiri, atau istrinya, atau saudaranya, atau kerabatnya, atau pembantunya. Yang penting dihidangkan. Dirinya sendiri atau orang lain, gitulah. Ya. baik yang menghidangkan itu dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian kata sudah dihidangkan juga adalah apabila belum dihidangkan, maka tidak masuk kepada hukum ini. Apabila belum dihidangkan, maka tidak masuk kepada hukum ini. Jadi kalau seandainya ada orang lapar, gitu. Ya, lapar, anggap makan malam lah. Lapar. Kemudian sebelum isya dia lapar. Tapi belum dihidangkan makanan. Habis itu azan. Kemudian dia mengatakan, saya nanti aja sholat jamaahnya. Saya nunggu dihidangkan makan, lapar banget. Ini tidak masuk, tidak boleh. Karena lafal hadisnya, apa? Sudah dihidangkan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata sudah dihidangkan juga memberikan penekanan kepada kita bahwa baik dikhawatirkan terlambat sholat berjamaah atau tidak. Baik dikhawatirkan ketinggalan sholat berjamaah atau tidak. Yang penting sudah dihidangkan. Ya. Yang penting sudah dihidangkan. Apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah. Ini jawaban. Maka makanlah dahulu. Sebelum kalian sholat. Maka makanlah dahulu sebelum kalian sholat maghrib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umum ya. Apakah dia kemudian kata-kata sebelum dihidangkan, sudah dihidangkan juga ada penekanan yang lain. Ini umum. Apakah dia dalam keadaan lapar atau tidak lapar. Yang penting sudah dihidangkan. Ini juga umum. Apakah dia dalam keadaan lapar atau tidak lapar. Yang penting sudah dihidangkan. Maka makanlah dahulu sebelum kalian sholat maghrib. Sebelum kata-kata kata-kata sebelum kalian sholat maghrib, maka wallahu alam kata sholat maghrib ini adalah hanya sebatas penyebutan. Hanya sebatas penyebutan. Karena di sana ada hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Tidak menyebutkan kata sholat maghrib. Dalam artian, kalau sholat isya sudah dihidangkan makanan, maka apa? Makanlah. Kalau sholat zuhur sudah dihidangkan makanan, maka makan. Ini tidak membatasi untuk sholat maghrib saja. Maka itu perlu digarisbawahi. Kata-kata sebelum kalian sholat maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Maksudnya hanya sebatas penyebutan. Bukan pembatasan. Berarti sholat-sholat yang lain juga berlaku hukumnya. Sholat-sholat yang lain juga berlaku hukumnya. Paham ini para ikhwan? Paham enggak? Paham ya? Ya. Karena ada riwayat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berbunyi begini. Perhatikan. Iza wudhi'al asya'u wa uqimatis salatu. Fabda'u bil asya. Jika telah dihidangkan makan malam. Dan diiqomahkan sholat. Di sini gak disebutkan sholat apa. Yang penting diiqomahkan sholat. Maka mulailah dengan makan malam. Sebelum sholat. Jadi sholat entah itu sholat maghrib atau sholat isya. Kalau sudah dihidangkan makanan. Maka kita dianjurkan untuk makan dulu sebelum sholat. Baik itu sholat maghrib, sholat isya. Kenapa? Karena ini disebutkan wa uqimatis sholat. Dan diiqamahkan sholat. Tidak disebutkan kata-kata sholat apanya. Nah ini dia. Nah cuman nanti jadi pertanyaan. Apakah berlaku pada sholat zuhur, sholat asar? Karena disebutkan al-asya, makan malam. Wallahu alam, sama penyebutan makan malam pun hukumnya hanya sebatas penyebutan, tetapi hukumnya umum, ya, yaitu makan apa saja, entah makan siang atau makan malam. Kalau seandainya dibatasi, maka berarti makan siang tidak masuk ke dalamnya. Tetapi kenapa disebutkan makan malam? Karena kebanyakan yang terjadi adalah apa? Makan malam. Nah, ini dia. Itu beberapa penekanan. Ya, saya ulangi beberapa penekanannya tadi tentang apabila makan malam. Nah, kita sudah jelaskan makan malam bahasa Arabnya al-asya. Al-asya adalah makanan yang dimakan di waktu asyi. Asyi adalah waktu sebelum maghrib atau akhirun nahar, yaitu akhir siang. Akhir siang. Tetapi ini pun berlaku hukumnya bagi orang-orang yang juga makan malamnya, yaitu setelah maghrib atau setelah isya, bahkan mungkin jam 12 malam. Tapi jam 12 malam nggak ada sholat ya. Ya, nggak ada sholat. Maksudnya setelah maghrib atau setelah isya. Ini penekanan pertama. Sudah dihidangkan. Tadi sudah saya katakan beberapa penekanan. Kata-kata sudah dihidangkan. Baik yang menghidangkan dirinya sendiri, ya, seperti para jomblo yang belum nikah, menghidangkan dirinya sendiri, kasihan sekali. Ya. Kemudian menghidangkan, atau yang dihidangkan oleh istrinya, atau dihidangkan oleh keluarga, kerabatnya. Kemudian, penekanan yang kedua, sudah dihidangkan tadi adalah apa? Ya, meskipun kalau seandainya belum dihidangkan, maka tidak masuk kepada hukum ini. Kalau belum dihidangkan. Ya, meskipun lapar sekali, tapi karena belum dihidangkan, ya sudah, sholat aja. Ya, karena yang jadi hukum ketika dihidangkan. Nah, ini dia. Kemudian juga penekanan yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, yaitu kata-kata sudah dihidangkan, yaitu apakah dia takut terlambat sholat berjamaah atau tidak takut, maka kalau sudah dihidangkan, ya, dimakan sebelum sholat. Ini, itu beberapa penekanan. Maka makanlah dahulu sebelum kalian sholat maghrib. Kata-kata maghrib, maka ini hukumnya umum. Baik itu sholat maghrib atau sholat isya, ya, karena di sana ada hadis wa uqimatish shalah, diiqamahkan salat. Tidak disebutkan di situ salat maghrib atau salat isya, ya, tidak disebutkan. Kemudian terakhir, apakah hukumnya umum untuk juga salat zuhur, ya, karena mungkin makan sebelum siang, ya, kemudian dihidangkan pas sebelum iqamah, dihidangkannya, masaknya pas sebelum iqamah, dihidangkan. Apakah masuk ke dalamnya? Secara umum masuk. Secara umum masuk. Dan penyebutan asya, akan malam, itu hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Karena yang paling banyak terjadi memang terjadi pada makan malam. Nah, itu beberapa penekanan. Muttafaqun alai, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yang ingin saya tekankan, maka makanlah, ini perintah. Berarti kalau perintah hukumnya apa? Wajib. Maka makanlah. Nah, nanti khilaf di antara ulama kita akan sebutkan. Kalau dia tidak makan gimana? Dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan makanannya, dia sholat. Sayang jamaahnya, Ustaz. Saya enggak terlalu lapar juga. Dia makan, dia sholat saja. Habis sholat baru makan dia. Berarti dia meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Bagaimana ini? Yang jelas antum ketahui dulu bahwa di sini ada penekanan, yaitu ada perintah. Maka makanlah. Baik, kita ambil beberapa pelajaran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, terjadi perbedaan pendapat tentang, sebelum terjadi, kok langsung perbedaan pendapat? Enggak. Pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan bahwa jika makanan dihidangkan waktu sholat maghrib, maka dia memulai dengan makan sebelum sholat. Maka dia memulai dengan makan sebelum dia sholat. Baik. Kemudian pelajaran kedua. Orang yang memakan ini tidak perlu tergesa-gesa makannya. Dia makan sesuai dengan kebiasaannya. Tidak perlu tergesa-gesa. Sesuai dengan kebiasaannya. Dia makan sesuai dengan kebiasaannya. Tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hikmah dari diperintahkannya makan ketika sudah dihidangkan sebelum mengerjakan sholat. Meskipun sudah diiqamahkan sholat. Hikmah dari ketika dihidangkannya makan, diperintahkannya makan ketika makanan sudah dihidangkan, ketika diiqamahkan sholat. Meskipun sudah diiqamahkan sholat. Hikmahnya adalah, sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan menghadirkan hati. Sedangkan ketika makanan sudah dihidangkan, maka akan merusak kehadiran hati tatkala sholat. Apalagi sebelum sholat tadi tercium baunya. Ya. Maka itu bisa membuat seseorang tidak khusyuk sholat. Jadi hikmahnya apa? Yaitu sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dan tidak akan sempurna hubungan itu kecuali dengan hadir hati. Sedangkan apabila dia sholat, maka dia dipastikan susah hadir hatinya. Karena teringat akan makanan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya adalah mendahulukan makan yang sudah dihidangkan dibandingkan sholat, baik ketika dia sedang lapar atau tidak. Baik ketika dia sedang lapar atau tidak. Tetapi lebih ditekankan lagi kalau dia lapar. Atau sangat lapar, sangat memerlukan. Lebih ditekankan lagi. Ya. Karena ada sebagian ulama mengatakan, kalau enggak lapar ya sudah sholat aja. Tapi kan hadisnya apa? Menyebutkan dihidangkan tanpa menyebutkan lapar. Nah itu yang membuat kita mengatakan hukumnya apa? Umum. Hukumnya umum. Nah ini pelajaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berlaku walaupun ketinggalan sholat berjamaah. Mendahulukan makan yang sudah dihidangkan berlaku walaupun ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah perintah makan itu wajib atau hanya anjuran? Kalau sudah makanan sudah dihidangkan, kemudian kita diperintahkan untuk makan. Makannya ini wajib atau hanya sebatas sunnah? Ya. Artinya kalau wajib, berarti kalau dia tidak makan, apa? Berdosa dan diancam siksa. Kalau sunnah, kalau dia tidak makan, dia sholat, maka tidak berdosa. Maka jawabannya, jumhur ulama mengatakan sunnah. Memakan hidangan yang sudah dihidangkan, hanya hukumnya sunnah. Artinya kalau dia tinggalkan itu, maka dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Sedangkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Bahkan, subhanallah, kalau seandainya dia sholat, sholatnya batal. Paham maksudnya? Karena hukumnya wajib, makan dulu sebelum sholat yang, makan dulu untuk makan yang sudah dihidangkan sebelum sholat, meskipun iqamah, hukumnya wajib kata mereka. Kalau orang ini maksa sholat, maka sholatnya apa? Batal. Ini pendapat dari Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm, ulama Islam abad kelima Hijriah. Ya. Tetapi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat adalah hukumnya hanya sunnah. Ini pendapat jumhur. Bahkan Imam, ini catat penting ini. Imam Ibnu Abdil Barr mengatakan ijma' ala sihhati man shalla bihadrati ta'amin fa akmala salatahu wa lam yatruk min fara'idhihi syai'an. Terdapat ijma' tentang sahnya seorang yang sholat walau makanan sudah dihidangkan. Ya, sahnya seorang yang sholat walau makanan sudah dihidangkan. Ini ijma', ya, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tamhid. Dan At-Tamhid ini adalah kitabnya mazhab Maliki. Jadi orang kalau sholat, makanan sudah dihidangkan, dia tetap sholat. Walau dalam keadaan lapar, sholatnya sah enggak? Sah. Sholatnya tetap sah dan itu ijma. Ya, wallahu alam. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-254. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi shalati fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu rawahu al khamsatu bi isnadin sahih wa zada ahmadu wahidatan auda. Oh, sebelum itu ada yang tertinggal termasuk pelajaran dari hadis tadi adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu hati kita di dalam sholat. Termasuk pelajaran dari hadis tadi adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu hati kita di dalam kekhusyuan hati kita di dalam sholat. Kita harus hilangkan. Contoh misalkan handphone. Maksudnya bukan dihilangkan, dilempar ya. Kan tetapi dimatikan kah. Kemudian juga sajadah yang mengganggu. Mungkin ada gambar-gambarnya. Ataupun dinding yang mengganggu. Di depannya ada gambar-gambarnya, foto-fotonya, dan semisalnya. Ini dihilangkan. Ya, sehingga tidak merusak kekhusyuan sholat kita. Baik. Artinya tadi, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat maka janganlah ia mengusap pasir yang menempel di dahinya atau di tempat sujudnya, kata penerjemah ini. Karena rahmat selalu bersamanya. Kemudian hadis riwayat 5 orang imam dengan sanad yang sahih, Imam Ahmad rahimahullah menambahkan, usaplah sekali saja atau biarkan. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya? Jundub bin Junadah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ahadus sabiqin al-awwalin wa huwa min nujaba'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang masuk Islam pertama-tama. Bahkan disebutkan bahwa khamisu khamsah. Orang kelima yang masuk Islam. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk pulang ke kampungnya agar mengajak orang kampungnya menjadi Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika Abu Dzar pulang ke kampungnya di Ar-Ribdzah, kemudian Nabi Muhammad SAW didengar waktu itu berhijrah kota Madinah, baru beliau ikut hijrah kota Madinah. Semenjak hijrah itu beliau tidak pernah tidak melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama dengan Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Dzar menjadi ahli fatwa di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ya, jadi beliau itu ahli fatwanya di zaman Abu Bakar dan Umar. Kemudian termasuk hal yang menarik juga dari Abu Dzar, beliau yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam." Beliau yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menjadi perhatian kita tentang Abu Dzar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Abu Dzar itu lemah. Ya, lemah. Maka tidak pantas untuk memimpin. Berarti di sini orang lemah tidak pantas untuk memimpin. Padahal lemahnya Abu Dzar bukan lemah iman. Bukan lemah fisik. Akan tetapi lemah perasaan. Beliau tidak bisa melihat orang miskin langsung dikasih harta. Nanti rumah hartanya kaum muslimin untuk negara habis gara-gara dibagi-bagikan. Lemahnya dari situ-situ. Bukan karena lemah apa? Lemah fisik atau lemah iman. Atau lemah kepemimpinan. Enggak juga. Akan tetapi lemah yaitu perasaan beliau. Tidak disebutkan dalam hadis, la ta'ammaranna 'ala itsnain wa la tawallanna malal yatim. Jangan kamu jadi pemimpin untuk dua orang, dan jangan kamu jadi pengurus untuk harta anak yatim. Yang ditakutkan nanti harta anak yatimnya ludes habis karena Abu Dzar tidak sanggup melihat orang miskin. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada tahun berapa tadi? 32 Hijriah di Ribdzah. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian salat." Di sini umum. Salah seorang dari kalian, ya, di situ penekanannya baik laki-laki ataupun perempuan. Salah seorang dari kalian di antara kalian sholat. Sholat di sini baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Sholat sunnah atau sholat wajib. Maka janganlah ia mengusap pasir yang menempel di dahinya atau di tempat sujudnya. Itu adalah tambahan dari penerjemah. Padahal kalau kita lihat hadisnya, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa. Ya, janganlah ia mengusap pasir. Sampai situ saja hadisnya sebenarnya. Yang dalam tanda kurung itu penerjemah. Penerjemah orang kita. Yang penerjemah. Yang menempel di dahinya atau di tempat sujudnya. Nah, ini kata-kata janganlah ia mengusap pasir. Kata mengusap pasir baik di dahi ataupun ada yang nempel di tempat lain, ya. Janganlah dia mengusap pasirnya. Mengusap pasirnya baik juga di lantainya, mengusap pasirnya jangan. Karena umum ini, ya. Kenapa tidak boleh mengusap pasirnya? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala bersamanya, selalu bersamanya. Maksud daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmat turun atau rahmat dia dapati, maka jangan dia sibukkan diri dengan selain sholat. Yang dimaksud dengan bahwa rahmat selalu bersamanya, karena rahmat selalu bersamanya maksudnya adalah rahmat itu turun atau rahmat itu menghadapnya, maka janganlah menyibukkan diri dengan selain sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan hadis riwayat 5 orang imam. Baik, sebelum itu ada yang ketinggalan, maka janganlah ia mengusap pasir. Bahasa hadisnya al-hasa. Bahasa hadisnya al-hasa. Al-hasa adalah batu kecil. Lihat di situ kan ada fala yamsahil hasa. Lihat bahasa Arabnya. Ya. Fala yamsahil hasa. Nah, ini yang kita bicarakan nih, al-hasa. Diterjemahkan dalam buku kita apa? Pasir. Hasa secara bahasa adalah batu kecil, secara bahasa Arab al-hajaru as-saghiru as-saghiratu. Itu batu kecil. Ya, batu kecil al-hasa. Nah, di sini para ikhwah, penyebutan batu kecil itu bisa umum maksudnya. Baik itu batu kecil ataupun pasir. Beda ya, batu kecil dengan pasir. Beda enggak? Beda kan? Batu-batu kecil ya batu-batu kecil. Pasir ya pasir. Nah, ya, kerikil. Kerikil, batu kecil, samalah. Ya, tapi gimana kerikil nempel di dahi? Kerikil nempel di dahi pian enggak, Pak? Ya, benjol lah ya. Mau benjol 35 tahun kadang benjol. Ya. Jadi batu kecil atau pasir. Jadi di sini kata-kata pasir digarisbawahi, ya, yaitu bahasa Arabnya al-hasa. Dan arti al-hasa adalah batu kecil. Tetapi maksudnya umum, baik itu batu kecil ataupun pasir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis riwayat 5 orang imam. 5 orang imam siapa, masih ingat? Apa kaidahnya 5 orang imam? Kaidahnya begitu? Enggak. 4 orang imam ditambah imam Ahmad. Itu kaedahnya. Empat orang imam siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ditambah Imam Ahmad. Atau lebih lengkapnya lagi, empat orang imam yang memiliki kitab sunan. Kan Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Empat sunan. Ditambah dengan Imam Ahmad. Jadi lima orang kaedahnya begitu. Empat orang imam yang menulis kitab sunan, ditambah Imam Ahmad. Kalau enam orang, maksudnya apa? Hah? Enam orang, berarti kaedahnya gimana? Empat imam yang menulis kitab as-sunan, ditambah dengan Bukhari dan Muslim. Itu enam. Ya, lima sudah, enam sudah. Kalau empat sudah, yaitu empat orang imam yang menulis kitab sunan. Kalau tiga, ya, Bukhari Muslim tambah Imam Ahmad. Kaidahnya begitu. Bukhari Muslim tambah Imam Ahmad. Kalau dua, Bukhari Muslim. Nah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. 2, 3, 4, 5, 6. Itu istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis riwayat 5 orang imam dengan sanad yang sahih. Dan Imam Ahmad menambahkan, usaplah sekali saja atau biarkan. Lihat, kata-kata usaplah sekali saja. Ya, sekali saja. Jadi, kalau seandainya juga terpaksa, nah itu dia. Garis bawahi, kata-kata usaplah sekali saja. Ini kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, mungkin tadi itu yang terpaksa tadi. Ya, ada kerikil tadi. Terpaksa. Ya, terpaksa. Harus diusap. Harus apa? Diusap. Atau biarkan. Nah, atau biarkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang 255. Wa fi sahihi an mu'ayqib nahwuhu bighairi ta'lil. Lihat. Sedangkan di dalam kitab sahih, yaitu muttafaqun alaih. Nah ini ada tambahan riwayat. Kalau tadi kan lima orang imam. Empat ashabus sunan, empat imam yang menulis kitab sunan, ditambah dengan Imam Ahmad. Nah, sedangkan dalam kitab sahih, maksudnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Dari mu'ayqib adalah sama seperti itu tanpa disebutkan alasannya bahwa rahmat selalu bersamanya. Apa pentingnya riwayat ini? Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan? Siapa yang bisa meraba-raba? Apa pentingnya riwayat ini? Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan? Penekanan apa? Mengusap pasir. Meskipun tidak ada sebab. Meskipun tidak ada sebab rahmat. Ya, artinya itu murni penekanan untuk ibadah. Itu murni perkara dalam bahasa Arabnya ta'abbudi. Ta'abbudi. Artinya karena memang begitu ibadahnya. Ya, tidak mesti karena rahmat selalu bersama. Itu kan sebab. Sebab. Nah, ini tidak ada penyebutan sebabnya. Pokoknya enggak boleh mengusap. Kenapa? Allahu a'lam. Enggak boleh mengusap. Itulah ibadahnya. Enggak boleh mengusap. Kalau di riwayat pertama ada sebabnya, apa? Karena rahmat bersamanya. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim malah enggak ada. Enggak ada sebab. Artinya begitulah cara apa? Ibadah. Kalau ada yang nempel sudah biarkan. Itu ibadah. Ya, tanpa harus ada kata penyebabnya rahmat atau tidak. Maka yang penting jangan diusap. Paham ini, Rekwa? Bedanya riwayat pertama dengan riwayat kedua. Apa? Saya ingin tahu kepemahaman. Nah, siapa yang mau nyoba? Riwayat 254 dengan 255 apa bedanya? Nah, Mas Wahyu. Ya, di riwayat 254 menyebutkan sebab tidak boleh mengusap pasir yang ada di dahi. Apa sebabnya? Karena rahmat bersamanya. Di riwayat 255 enggak ada sebab. Pokoknya jangan diusap. Mau ada rahmat, mau ada sebab, itulah ibadah. Paham ini para ikhwah? Paham, ya. Sebagian dalam kitab saya muttafaqun alaih dari Mu'ayqib adalah sama. Riwayatnya sama. Seperti itu, tanpa. Nah ini bedanya, cuma ada bedanya. Tanpa disebutkan alasannya. Paham ini? Ya, tanpa disebutkan alasannya. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Nah timbul pertanyaan, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar memilih riwayat yang di bawah dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Ya, 254 kenapa beliau sebutkan riwayat itu? Kenapa enggak beliau ambil dari riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Padahal kan lebih kuat tentunya. Jawabannya kenapa? Karena ada sebab tadi penyebutannya. Sehingga orang paham, oh sebab dilarang mengusap karena rahmat bersamanya. Makanya beliau memakai riwayat 5 orang imam. Dan tambahannya cuma seperti itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, siapa Mu'ayqib? Mu'ayqib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, catat. Mu'ayqib, namanya Mu'ayqib. Mimnya pakai dhammah, kemudian ainnya pakai fathah. Ya, Mu'ayqib. Namanya Mu'ayqib bin Abi Fatimah. Mu'ayqib bin Abi Fatimah. Beliau ini ikut perang Badar. Masuk Islam. Termasuk generasi masuk Islam di kota Mekah. Pernah hijrah ke Habasyah yang kedua. Di hijrah Habasyah itu ada berapa kali? 2 kali. Hijrah Habasyah yang pertama berapa orang? 15. Yang kedua 83. Kemudian beliau tinggal di kota Madinah. Ya. Beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian beliaulah yang memegang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini namanya Mu'ayqib. Jadi sedangkan dalam kitab sahih yaitu muttafaqun alaih dari Mu'ayqib adalah sama. Sama di sini maksudnya apa, Rekha? Riwayatnya sama. Sama seperti di atas. Tetapi bedanya tanpa menyebutkan alasannya bahwa rahmat Allah selalu bersamanya. Baik, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa tidak semestinya seseorang mengusap pasir yang ada di dahinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, Imam As-Sana'ani mengatakan hukum mengusap haram. Hukum mengusap haram. Yang ketiga, termasuk maksud mengusap pasir adalah mengusap pasir yang ada di tempat sujud. Jadi bukan hanya di dahi. Mengusap pasir yang ada di tempat sujud. Jadi orang kalau mau sujud, apa? Dia ratakan. Ya, ada kerikil tadi dia ratakan. Jadi termasuk daripada mengusap pasir bukan hanya di dahi tetapi di tempat sujud. Nah, ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa meratakan tempat sujud sebelum sholat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Abu Ja'far Al-Qari' mengatakan, ra'aitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma idza ahwa li masjid liyasjuda mashal hasba li mawdhi jabhatihi mashan khafifan. Artinya, kalau afwan, bukan itu. Apa tadi yang antum tulis? Tidak mengapa meratakan tempat sujud sebelum sholat. Ya, cukup di situ. Dan bahkan di dalam sholat. Dan bahkan di dalam sholat. Tetapi hanya boleh sekali. Tetapi hanya boleh sekali. Kenapa? Karena ada riwayat tadi yang saya bacakan. Dari Al-Muwatta, dari Abu Ja'far Al-Qari, beliau berkata, ra'aitu Abdullah bin Umar. Aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Idza ahwa liyasjud, jika turun untuk sujud, masahal hasba li mawdhi jabhati mashan wahidan. Beliau meratakan tanah pasir atau batu-batu kecil untuk sujud beliau dengan satu kali usapan. Jadi begini, habis itu baru sujud. Begini baru sujud. Ini kalau ada batunya atau kalau ada kerikilnya atau kalau ada pasirnya. Kalau sejadah yang seperti ini, ya, maka tidak perlu di sebelum sujud usap baru sujud. Nah, ini ibadah baru lagi nanti. Ya, ini ibadah baru lagi. Baik, pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jangan mengerjakan sesuatu yang menyibukkan diri di dalam sholat, selain pekerjaan sholat. Jangan mengerjakan sesuatu yang menyibukkan diri di dalam sholat, selain pekerjaan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya di dalam sholat ada kesibukan. Maksudnya kita sibuk menata hati, bermunajat kepada Allah, sibuk memperbaiki keadaan, bergerakan sholat. Maka jangan sampai kita sibuk dengan membersihkan dahi, membersihkan tempat sujud. Ya, ini para ikhwan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab atau hikmah dilarangnya mengusap pasir, bebatuan di dahi atau di tempat sujud adalah karena bisa menghilangkan rahmat yang sedang turun. Bisa menghilangkan rahmat yang sedang turun. Naam. Hadis selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hadis ke-256. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi shalah, faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi an Anas radhiyallahu anhu wa sahaha, iyyaka wal tiltifata fi shalah fa innahu halaka fa in kana fala budda fa fi at-tatawwu'. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Beliau menjawab, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari, sedangkan dalam riwayat Tirmidzi bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beliau mensahihkannya. Jauhilah olehmu menoleh dalam salat, karena hal itu adalah kebinasaan. Jika memang terpaksa harus melakukannya, maka lakukanlah dalam sholat sunnah. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Biografi dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, istri, nama lengkap beliau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Bentar. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 58 Hijriah. Dan termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau afqahu nisa'il ummah, wanita yang paling faham tentang agama Islam sampai akhir zaman. Yang kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, man ahabbun nasi ilaik, Aisyah. Siapa yang manusia yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Kemudian keutamaan Aisyah yang lain adalah Aisyah adalah salah satu dari wanita terbaik sepanjang sealam sealam semesta sampai akhir zaman. Wanita paling terbaik sealam semesta sampai akhir zaman. Yang keempat, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwa Allah menurunkan surat atau ayat dalam surat An-Nur untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha semua dari tuduhan orang-orang munafik. Untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari semua tuduhan orang-orang munafik. Kemudian pelajaran selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau adalah orang wanita yang ahli ibadah. Dan ini pelajaran kepada para akhwat, saudari-saudari muslimah, bahwa wanita muslimah sangat kental dengan ibadahnya. Karena dia tidak seperti laki-laki. Ya, laki-laki harus keluar rumah, harus bekerja, harus. Maka itu mungkin menyulitkan dia untuk duduk di atas sajadah, untuk beribadah. Tidak seperti para istri. Tidak seperti para istri. Banyak yang bisa dia kerjakan. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata-kata menoleh. Perhatikan, menoleh. Menoleh maksudnya adalah memalingkan wajah dari kiblat ke kanan dan ke kiri. Ini kata-kata arti dari menoleh, memalingkan wajah dari kiblat ke kanan ke kiri. Atau lebih bahasanya biar lebih bagus, memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri dari kiblat. Nah, begitu lebih bagus. Memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri dari kiblat. Itu namanya menoleh. Dalam sholat, sholat di sini umum, sholat wajib, sholat sunnah umum. Beliau menjawab, yaitu Rasulullah SAW menjawab, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Pencurian di sini bahasanya, bahasa hadisnya bagaimana itu? Huwa ikhtilasun. Nah, lihat. Ikhtilasun. Ya. Lihat bukunya, di situ ada kata apa? Ikhtilasun. Diterjemahkan dalam buku kita apa? Pencurian. Kalau kita ingin lebih dalam lagi, maksud pencurian di sini, saya bacakan perkataan para ulama. Maksud pencurian di sini adalah, yaitu, istalabahu fi khufyah, waqtatafahu bisur'ah an ghaflah. Maksudnya adalah, diambil dengan sembunyi-sembunyi. Dan, dengan cepat, tatkala lengah. Nah, itu dia. Diambil dengan sembunyi-sembunyi. Dan dengan cepat tatkala lengah. Nih para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu kata-kata pencurian. Yang dalam bahasa Arabnya ikhtilas. Ya. Jadi di sini terlihat jelas bagaimana bahasa Arab itu lebih luas dibandingkan bahasa kita. Makanya ini mungkin salah satu sebab kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kenapa hadis berbahasa Arab. Karena dia lebih luas. Pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh syaitan? Maksudnya adalah syaitan mencuri sholatnya. Mencuri sholatnya. Sholat seorang hamba tersebut. Sehingga berkurang sholatnya. Dari sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi bersumber dari Anas radhiyallahu anhu ini sudah. Dan beliau mensahihkannya. Jauhilah olehmu menoleh dalam sholat. Nah, lihat kata. Ini kata-kata jauhi. Jauhi di sini adalah apa? Larangan. Dan larangan menunjukkan kepada ke haraman. Nah, itu catat tuh kata-kata jauhi. Jauhi di sini maksudnya adalah larangan. Ya, jauhi di sini maksudnya adalah larangan dan menunjukkan kepada keharaman. Menoleh dalam sholat karena hal itu adalah kebinasaan. Nah, di sini tambahan kebinasaan. Ya. Kebinasaan maksudnya adalah kehancuran. Berarti sholatnya itu akan hancur, tidak khusyuk. Ya. Jika memang terpaksa harus melakukannya, maka lakukanlah dalam sholat sunnah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh melakukan itu kalau terpaksa dan itu pun di dalam sholat sunnah saja. Jadi ada beberapa penekanan. Kalau terpaksa baru boleh. Dan itu pun hanya di dalam sholat sunnah saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada perkataan menarik dari Imam At-Tibi rahimahullah. Disebutkan dalam kitab beliau Syarhul Mishkat. Man iltafata yaminan wa shimalan dhahaba anhu al-khushu'ul matlub. Yaqulu ta'ala alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Siapa yang menoleh ke kanan dan kiri, maka hilang rasa khusyuknya yang diinginkan oleh Allah. Hilang. Pokoknya orang kalau sudah noleh salatnya, dia akan hilang kekhusyukannya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Baik. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk menoleh dalam sholat. Kemudian, menoleh di sini maksudnya adalah hukum pelajaran dan hukum selanjutnya, Menoleh di sini adalah menoleh ke kanan dan ke kiri, sedangkan ia di dalam sholat. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah menoleh di sini bisa menoleh batin. Menoleh di sini bisa hukumnya juga menoleh batin. Maksudnya hatinya tidak khusyuk menoleh kepada yang lain. Bahkan sebagian kadang-kadang ada orang yang meracik bumbu di dalam sholatnya. Kurang benarnya uyahnya tadi. Vaksinnya kurang setengah kilo tadi. Misalkan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baik menoleh hatinya dari khusyuk atau menoleh pandangannya ke kanan ke kiri dari kiblat, maka ini dua-duanya tercela. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika terpaksa untuk menoleh boleh. Jika terpaksa untuk menoleh, boleh. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kalau terpaksa boleh? Ya. Yaitu anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu iltafata fi shalahina taqaddama yusalli bin nas. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa khalfahu. Kata Sahal bin Sa'ad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi imam, maka beliau menoleh ke belakang, jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, teruskan. Itu Abu Bakar noleh itu pas itu. Noleh benar-benar noleh. Oh, ada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, teruskan. Dan Rasulullah SAW sholat bersama kaum muslimin. Kemudian pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah hadis ini menunjukkan tentang yaitu gigihnya Aisyah mengajari Rasulullah. Gigihnya Aisyah radhiyallahu anha belajar bersama Rasulullah, itu saya maksud. Belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meninggal umur Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal umur Aisyah berapa? 18 tahun, jazakallahu khairan. Masih sangat muda. Daun muda. Ya. Dan selama itu sampai beliau meninggal, umur berapa beliau meninggal tadi? 50 berapa tadi? 8. Ya, 58. Berarti berapa tahun beliau menunggu tidak menikah? Gimana ngitungnya? 18 kurang 58 kurangi 18 berarti 40 tahun tidak menikah. Ya? 40 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal umur Aisyah 18 tahun. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha meninggal tahun 58 Hijriah. Berarti 40 tahun. Begitu istri-istri Nabi diharamkan untuk menikah sepeninggal Rasulullah. Makanya ada istri-istri Nabi yang rambutnya pendek. Karena kan salah satu sumber kecantikan perempuan dari rambutnya. Kalau sudah rambutnya panjang, bergelombang, ya, itu tidak tahan laki-laki melihatnya. Nah, istri-istri Nabi karena sudah tidak diperkenankan untuk menikah lagi, maka mereka pendek. Kal wafrah disebutkan dalam hadis. Ini segini. Kayak para polwan gitu ya. Karena memang sudah tidak diperkenankan untuk menikah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha disibuk menyibukkan diri dengan mengajari ilmu, kemudian beribadah gitu. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ini para yang belum menikah, maka sibukkan dengan ibadah dan juga sibukkan dengan menuntut ilmu, baik yang belum menikah sekali ataupun dua kali. Ya, mungkin para duda-duda, para janda-janda ya, belum menikah dua kalinya, maka sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kalau tidak, ya menikah lagi. Ya. Duda dengan janda kan cocok. Menangkat Didi tadi bilangnya ada Didi tadi. Cukup kiranya ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam, ada yang ingin bertanya? Naam, silakan. Pakai mic, kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menolehnya cuma mata, apa hukumnya matanya aja yang bergerak? Sama, ikhtilasus syaitan. Yang menoleh mata atau menoleh kepala adalah sama dengan pencurian syaitan. Wallahu a'lam. Ini ada yang bertanya tentang masalah derajat hadis. Hadis yang ke-254 itu di dalam catatan kaki dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadisnya berbunyi gimana tadi? Ya. Jika salah seorang dari kalian bangun, maka janganlah dia untuk mengusap pasir. Memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini lemah dia. Ya, hadis ini lemah. Karena di dalamnya ada namanya Abul Ahwas. Abul Ahwas di sini perawi yang tidak dikenal. Ya, perawinya tidak dikenal. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Tirmizi setelahnya menguatkannya. Nah, itu dia. Hadis riwayat Tirmizi setelahnya menguatkannya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barak. Ustaz, apakah pahala kita berkurang tatkala niat kita sholat itu pertama berdiri, Ustaz? Karena dalam kondisi keadaan yang lemah akhirnya kita paksa duduk, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Ada hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya berbunyi, lama saya tidak sebutkan hadis ini. Atau karena kebanyakan maksiat jadi lupa hadisnya. Hadisnya berbunyi, Inna allaha kataba ala bni Adam ma kana muqiman sahihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan atas hamba yang sakit pahala yang sama ketika dia sholat dalam keadaan sehat atau dalam keadaan musafir. Apa makna hadis ini? Seorang yang sakit tidak sama seperti seorang yang sehat sholatnya. Jika dia tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Sakit dia. Maka orang ini ketika dia sholatnya duduk karena sakit, dia akan ditulis pahalanya sempurna sebagaimana dia kalau sholat dalam keadaan sehat. Sama, Kalau musafir juga begitu. Kalau musafir, dia sholatnya qasar. Kalau tidak musafir, sholatnya sempurna 4. Nah, kalau dia sholatnya qasar, dia akan tetap dituliskan pahala sholat secara sempurna. Begitu ya. Wallah, paham maksud saya? Jadi, orang kalau sholatnya berdiri, sholatnya duduk karena tidak sanggup, sakit, atau sholatnya berbaring, dia akan dituliskan pahalanya secara sempurna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan waktu kita berbuka puasa dulu atau sholat maghrib? Berbuka puasa dulu atau sholat maghrib? Maka para ikhwan dikembalikan kepada kebiasaan Rasulullah tentang berbuka puasa. Beliau senantiasa mendahulukan buka puasa. Bahkan beliau bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa. Nah, di sini. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini, buka puasanya ini apa? Kolak, nasi, apa begitu. Nah, ini habis waktunya nanti. Nah, tetapi yang namanya, yang akhirnya makanya kan disebut dalam hadisnya, ma'ajjalul fitrah, selama menyegerakan. Maka disebut oleh orang Indonesia ta'jil. Ta'jilnya apa, Jar? Ya, bubur. Ta'jilnya kolak, ta'jilnya kelemben, ta'jilnya apa gitu ya. Ya, itu dia. Maka itu yang dimaksud kurma, misalkan ta'jil dulu. Jadi dibukakan, didahulukan buka puasa dahulu. Tapi buka puasanya ini apa? Ya itu tadi, yang secukupnya dulu. Kalau ingin makanan berat-berat, ya setelah sholat maghrib. Wallahu a'lam. Apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW mengenai ini, sudah saya sebutkan tadi. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Bolehkah perempuan memotong rambutnya pendek namun tidak sampai menyerupai laki-laki? Karena rontok dan tidak terawat apabila rambutnya panjang. Dan suami menyukainya dengan rambut pendek. Maka jawabannya, kalau seandainya karena sakit, maka boleh. Karena penyakit, boleh. Tetapi kalau seandainya tidak, maka haram. Ya, karena Rasulullah SAW melarang perempuan untuk menyerupai dengan laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersabda, La'anallahul mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Termasuk di dalamnya masalah rambut pendek. Saya heran juga lakinya kok suka rambut pendek. Ya, semestinya seorang laki-laki lebih menyukai rambut panjang karena itu sumber kecantikan perempuan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala hari Jumat, kemudian kita lagi makan. Tak lama kemudian azan. Bagaimana solusinya? Kalau seandainya sudah dihidangkan, maka makan. Meskipun sholat Jumat. Nah, ini juga penekanan tadi. Kita katakan kan sholat. Sholat apapun. Jumat wajibkah ataukah sunnah? Termasuk perkara sholat wajib adalah sholat Jumat. Yang penting dihidangkan atau tidak. Kalau sudah dihidangkan, apalagi disebutkan dalam pertanyaan, sedang makan. Ini berarti sudah benar-benar dihidangkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang bertanya? Ibu-ibu? Tidak ada? Ya. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa insyaallah ta'ala kita nanti akan bertemu pada tanggal kembali 17 April. Dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Rajab. Ya, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah. Karena saya safar umroh